Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita pada kesempatan yang berbahagia ini dapat mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepadanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai penenang bagi jiwa kita di dunia, dan begitu juga menjadi teman bagi kita di dalam alam kubur nantinya, dan menjadi syafaat bagi kita di padang mahsyar nantinya. Amin. Para pendengar yang berbahagia, kita telah sampai pada surah Yusuf ayat ke-41, di mana ini semuanya masih merupakan rangkaian kisah Nabi Yusuf di dalam penjara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu wa ta'kulu at-tayru min ra'sih qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan." Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar, adapun yang seorang lagi maka dia akan disalib lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjawab dengan penjelasan yang lebih penting daripada tabir mimpi itu sendiri atau tafsiran mimpi yang dimintakan oleh kedua pemuda kepada Nabi Yusuf itu, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan permasalahan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah semua itu dipaparkan dengan panjang lebar oleh Nabi Yusuf, tidak kurang dalam ayat ini 4 ayat Nabi Yusuf menjelaskan tentang arti penting tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah dan tidak mengesakannya bahwa Allah lah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Kemudian beliau menegaskan pula bahwa inilah agama yang aku bawa, inilah jalan yang lurus yang dibawa oleh kakek moyangku, yaitu Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail dan Yakub yang terdahulu. Kemudian barulah masuk Nabi Yusuf kepada jawaban beliau terhadap pertanyaan kedua pemuda berkenaan mimpi yang mereka rasa atau mimpi yang mereka lihat di dalam tidur mereka berdua. Maka ketika itu Nabi Yusuf mengatakan bahwa salah seorang di antara kamu, yaitu tadi yang menuangkan minuman, dia akan dibebaskan keluar dari penjara ini dalam waktu yang tidak berapa lama. Dia akan keluar dari penjara ini dan dia kembali diangkat untuk menjadi penuang minum raja. Sedangkan yang satunya lagi, yaitu yang dia melihat bahwa dia menjunjung roti di kepalanya dan datanglah burung memakan roti di kepalanya itu, dia akan dihukum mati dengan disalib dan kemudian kepalanya itu akan dicatokin oleh burung sampai dan burung memakan sebahagian daripada kepalanya. Apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf ini bukanlah sesuatu yang berasal dari dirinya, tetapi itu semuanya adalah atas ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepadanya. Oleh karena itu di sini Nabi Yusuf mengatakan qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, bahwa ini semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah sesuatu yang berasal dari diriku. Jadi artinya bahwa apa yang ditetapkan oleh Nabi Yusuf dari tafsiran mimpi itu tadi bukanlah sesuatu yang subjektivitas dari dirinya, karena dia suka dengan yang ini maka dia mengatakan bahwa dia akan bebas, dan kemudian dia benci dengan yang satu lagi kemudian dia akan beliau mengatakan bahwa ini akan disalib. Tidak, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan sesuatu yang tidak dia buat-buat. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengkaitkan permasalahan ini kepada seorang hakim. Kalau diibaratkan Nabi Yusuf di sini adalah hakim, dan ada orang yang bertanya kepada hakim tersebut, maka hendaklah dia memutuskan sesuatu itu atas dasar hukum yang memang dia ketahui. Artinya tidak subjektif, tidak melihat apakah ini keluargaku, apakah ini saudaraku, atau aku suka kepadanya, atau ini musuhku, aku benci kepadanya, kemudian dia menetapkan hukum berdasarkan itu. Tidak. Tapi seorang hakim itu, dia menetapkan hukum itu berdasarkan ilmu yang ada pada dirinya, dan berdasarkan apa yang telah menjadi ketetapan daripada hukum itu sendiri. Nah, cukup sungguh sangat menarik apa yang kita lihat merupakan mukjizat daripada Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu dia mampu menafsirkan mimpi yang tidak semua orang dapat melakukan hal itu. Tapi sekali lagi, tafsiran mimpi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf di sini bukanlah seperti tafsiran paranormal atau tafsiran para ahli nujum dan sebagainya, tidak. Tetapi tafsiran mimpi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam pada ayat yang mulia ini menjelaskan betapa dekatnya Nabi Yusuf dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada beliau mukjizat berupa mampu menafsirkan mimpi. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, telah hadir di studio kita Al-Ustaz Zainal Arifin yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Para pendengar yang dirahmati Allah, bila kita lihat pertanyaan yang ditanya kepada Nabi Yusuf dan jawaban yang diberikan Nabi Yusuf kepada dua orang penanya, mengambil waktu yang agak panjang, ada sekitar 4 ayat menurut Ustaz Ardiansyah, dan kita lihat dalam Al-Quran ini sebenarnya adalah suatu pencerahan yang begitu penting dalam kehidupan dua orang tersebut. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, ketika hendak memutuskan suatu perkara, maka harus ada pencerahan-pencerahan sebelumnya agar orang yang disampaikan pesan itu siap menerima keputusan yang disampaikan. Untuk itu kita menemukan guru-guru yang cerdas menanamkan inspirasi kepada anak didiknya sebelum menyampaikan hasil evaluasi belajar di akhir kegiatan pendidikan dan pengajaran. Dia akan memberikan inspirasi pencerahan kepada anak didiknya bahwa keberhasilan pelajaran ini bukan hanya terletak pada nilai yang akan ditentukan oleh guru-guru kalian semata. Tidak. Keberhasilan Anda berani memasuki ujian itu sendiri adalah suatu keberhasilan yang sungguh luar biasa, dan itu harus diapresiasi oleh pihak yayasan atau pendidikan. Dan begitu juga lah kita menemukan di sini bahwa keputusan itu sengaja ditunda oleh Nabi Yusuf karena pentingnya keimanan sebagai wujud pencerahan agar orang yang disampaikan keputusan nanti siap menerima untuk bahagia. Apapun yang disebutkan, disalib, itu adalah suatu kebahagiaan. Dihukum gantung pada saat itu akan menjadi kebahagiaan bagi orang yang tersalib. Kenapa? Karena dia lebih cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang ditanamkan oleh Nabi Yusuf di 4 ayat itu menyebabkan orang yang akan disalib oleh kerajaan menjadi orang yang bahagia. Karena apa? Bertambah pendek suatu jalan, bertambah singkat suatu jalan, bertambah cepat mencapai tujuan adalah suatu yang diinginkan dalam kehidupan ini. Bertambah cepat seseorang menemu Tuhannya, menemu kekasihnya, menemu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang membahagiakan. Jadi yang disalib bahagia, yang dibebaskan pun menjadi orang yang bahagia. Karena apa? Karena dia lebih cepat untuk bisa berbuat baik. Berbuat baik di alam yang lebih luas, di alam bebas, dan di masyarakat umum. Jadi, akidah yang ditanamkan oleh Nabi Yusuf di 4 ayat sebelumnya adalah akidah yang membahagiakan bagi yang akan mati dihukum salib ataupun bagi yang akan bebas di alam luas. Dan di sini juga kita menemukan pelajaran yang sangat penting, jangan jaga perasaan orang lain. Jadi di sini Nabi Yusuf, kalaulah dia mengatakan, kamu akan dibunuh dan kamu akan selamat. Maka Nabi Yusuf tidak menjaga perasaan orang yang akan terbunuh tadi. Tapi ketika Nabi Yusuf berkata dengan pengataan keimanan itu akan membahagiakan, keimanan kepada Allah itu ketika kita akan wafat akan bertemu dengannya, maka dia telah menjaga perasaan orang yang akan dirundung kemalangan menurut sebagian orang kalau dia tidak siap menerima kematian. Tetapi karena dia telah menjaga perasaan bahwa ketika Anda mati itu adalah suatu yang membahagiakan dan membangkitkan semangat walaupun di detik-detik terakhir dari hayatnya, maka dia telah menyampaikan suatu misi kenabian yaitu rahmatan lil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melihat kepada ayat ini bahwa Nabi Yusuf lagi-lagi mengatakan ya sahibai sijni. Ini adalah sebuah ungkapan di mana Nabi Yusuf tidak ada sedikit pun tendensi untuk menyampaikan suatu ketetapan itu berdasarkan subjektivitasnya. Apa yang dia sampaikan benar-benar murni dari apa yang dia ketahui dalam ilmunya. Nah, kalau kita lihat apa yang tadi juga sudah ditegaskan oleh Ustaz Zainal bahwa awalan yang begitu indah dari penjelasan tentang akidah, tauhidullah dan hal-hal yang berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, itu semuanya menjadikan permasalahan apapun yang nantinya akan menjadi tafsiran daripada mimpi itu adalah menjadi ringan dan tidak menjadi beban bagi orang yang menerimanya. Nah, mungkin sisi lain atau permasalahan yang lain yang juga kita perlu tegaskan di dalam ayat yang mulia ini, bahagian dari pemahaman kita terhadap ayat yang mulia ini yang tadi sudah saya singgung sedikit, bahwa kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi atau menjelaskan mimpi memang adalah sesuatu mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan apa yang ngetren pada masa itu. Karena pada masa itu sangat terkenal dengan para rajanya atau para orang-orang kaya percaya dengan mimpi yang mereka alami dalam tidur mereka. Tetapi apa yang diketahui oleh Nabi Yusuf alaihi salam bukanlah sesuatu yang dia dapatkan dengan bersyarikat atau bersekutu dengan setan sebagaimana yang lazim dilakukan oleh paranormal dan para dukun pada saat sekarang ini, tetapi merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ternyata ilmu mengetahui tabir mimpi ini atau penafsiran mimpi ini sudah dikenal oleh orang-orang terdahulu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.